Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wayafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita memasuki ayat ke-10 dari surah Al-Hajj melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Artinya, akan dikatakan kepadanya, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Maka ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ketika Allah mengatakan pada ayat sebelumnya, fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal harib. Dalam kehidupan dunia mereka mendapatkan kehinaan, sehingga di akhirat juga Allah akan memberikan kehinaan semacam azab api neraka yang betul-betul membakar diri mereka. A'udzubillahi min dzalik. Maka ketika ayat selanjutnya yang kita kaji saat ini, zalika bima qaddamat, artinya zalika itu adalah menceritakan cerita yang sebelumnya. Apa cerita yang sebelumnya? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu mereka mendapatkan kehinaan di dunia sehingga mereka mendapatkan kehinaan akhirat dengan Allah turunkan azab yang dapat membakar diri mereka. Bima qaddamat yadaka, disebabkan oleh kedua tanganmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya disebabkan kedua tangan yang mengerjakan oleh kedua tangan itu sendiri. Ini adalah firman Allah. Firman Allah itu murni Allah berikan, turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan untuk umat Islam secara keseluruhan, agar mereka dapat mengerti penjelasan tersebut, supaya Allah tidak dikatakan laisa bidzallamin lil 'abid, bukanlah Allah sebagai penganiaya, tapi mereka sendirilah yang membuat aniaya diri mereka sendiri atau menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang mereka zalimi? Mereka sudah diberikan peringatan di dunia, banyak orang menasihatinya, suruh sholat, tidak sholat juga. Suruh bertobat, tidak bertobat juga. Suruh berinfak, bersedekah, tapi masih pelit juga, masih menghitung keuntungan, maslahat, dan lain sebagainya. Lupa kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inti dari amal ibadah kita adalah itu semuanya. Apabila kita jauh dari niat kita, maka kita akan mendapatkan diri kita menjadi orang yang sangat sengsara. Bahkan dibahasakan dalam Al-Quran, bidzallamin lil 'abid, sesungguhnya kita sendirilah yang menganiaya diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sudah ada narasumber kita yang tidak asing lagi, akan memberikan wawasan apa yang sudah kita kaji saat ini, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana, LCMA. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-10 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini masih memiliki merupakan sambungan dari keterangan ayat sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul bahwa ketika orang-orang itu melakukan tindakan kesombongan, akhirnya mereka kemudian dihina oleh Allah di dalam kehidupan dunia, dan kemudian diazab oleh Allah dengan azab yang begitu sangat menyakitkan. Kemudian Allah mengatakan, zalika bima qaddamat yadaka, itu semua adalah akibat perbuatanmu, wa annallaha laisa bizallamil abid, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Ya, jangan salahkan Allah, jangan cari kambing hitam, jangan cari-cari masalah, jangan coba untuk mengalihkan permasalahan. Karena apapun ceritanya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyalahkan diri kita sendiri. Inilah sikap yang paling tepat sebelum nanti kita akan menyesal. Ya. Kalau tidak lulus ujian, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan tidak punya buku misalnya, tapi salahkan diri kita sendiri yang tidak mau memaksimalkan kemampuan kita untuk belajar sehingga akhirnya kita gagal ujian. Ya. Jangan misalnya kalau tidak mampu menjadi PNS, jangan salahkan orang tua gara-gara orang tua tidak memberikan uang untuk melunasi segala administrasi di dalam penerimaan PNS itu. Jangan salahkan mereka, tapi memang belum rezeki kita dan sebagainya. Jangan menyalahkan orang lain, lebih banyak introspeksi diri. Inilah pelajaran terpenting, salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari keterangan pada hari ini. Ya, jadi segala sesuatu itu adalah akibat perbuatan kita sendiri. Kullu nafsim bima kasabat rahin. Setiap orang itu atas apa yang dia lakukan itu akan bertanggung jawab. Rahinun, tergadai dengan apa yang lakukan. Ya. Walikulli darajatum mimma amilu waliyafiyahum a'malahum bahum la yuzlamun. Setiap orang itu akan mendapatkan posisi sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan itu akan disempurnakan segala amalannya, dan sekalipun mereka tidak akan dizalimi. Allah tidak pernah menzalimi kita. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah begitu sangat baik kepada kita. Kurang apa kita ini dikasih oleh Allah? Diberikan kesempatan untuk hidup di atas dunia ini, itu adalah suatu hal yang begitu sangat besar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan kepada kita, ya. Kalaupun misalnya ada yang terlahir tapi mengalami ada kekurangan dari segi penciptaan, tidak mampu melihat dan sebagainya, itu juga adalah merupakan kesempatan yang besar diberikan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah rezeki yang tidak terhingga, sehingga akhirnya mampu hidup, ya, walaupun mungkin ya ada yang alhamdulillah tidak pernah kekurangan makanan, materi, tapi ada juga yang hidup dalam kondisi agak sulit misalnya, tetap itu adalah merupakan pemberian dari Allah, karena Allah tidak pernah membiarkan kita sampai kelaparan dan kemudian akhirnya mati gara-gara kelaparan tersebut. Ya, Allah tidak pernah membiarkan kita mati kehausan, ya, tetap kita bisa mendapatkan minum. Ya, walaupun terkadang air yang sudah kita pergunakan sekarang ini sudah kotor akibat perbuatan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Ya, nampak sudah jelas kerusakan yang ada di atas permukaan bumi karena perilaku manusia. Kalau air pet sekarang itu sudah butek, ya, kotor, kuning, ya, jangan salahkan pam. Ya. Jangan hanya menyalahkan pam, tapi kita salahkan kenapa kita tidak menjaga sumber air kita, sehingga akhirnya ya beginilah jadinya. Air sumur yang dahulunya bersih sekarang sudah mulai payau, yang dulunya putih sekarang sudah mulai kekuning-kuningan. Jangan salahkan yang lain-lain, jangan salahkan tukang gali sumur atau tukang bor sumur. Ya, jangan juga salahkan airnya, tapi salahkan kita sendiri karena memang akibat perbuatan kita lah, maka alam di sekitar kita akhirnya tidak lagi ramah terhadap diri kita. Jadi sekali lagi, nanti di hari akhirat Allah sudah mengatakan, jangan salahkan aku. Wa annallaha laisa bizallamil abid. Ingat baik-baik kata Allah, karena Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi hambanya. Kalau ada kesalahan, itu karena dilakukan oleh manusia. Kalau misalnya dia terkena musibah, itu akibat perbuatan dirinya sendiri. Kalau ternyata dia berbuat baik, masih juga terkena musibah, itu bukan suatu musibah yang menghancurkan, tetapi adalah bentuk lain daripada kasih sayang Allah untuk memberikan pengampunan terhadap orang tersebut. Karena di dalam hadis Rasulullah, tidaklah seseorang terkena suatu penyakit dan dia bersabar, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Jadi berbahagialah sebenarnya. Pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah, pada saat kita hidup dalam keadaan nyaman, lengkap semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat baik-baik bahwa tindak balas budi yang harus kita lakukan adalah dengan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini adalah sangat menarik. Kesimpulannya adalah laisa bizzallamin lil abid. Zalam artinya orang yang telah melakukan kezaliman tidak sekali tapi berkali-kali. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka. Maka ketika azab Allah datang, satu orang pun tidak akan sanggup menahannya, karena itu adalah merupakan sudah ketentuan Allah. Berhati-hatilah kita, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh ataupun yang salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.